Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masih pada bab yang kedua tentang uzur-uzur yang membolehkan untuk berbuka di siang Ramadan. Masih dalam masalah yang pertama tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang berbuka di siang Ramadan. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara uzur-uzur tersebut adalah al-maradu wal kibr, sakit dan usia yang sudah lanjut, al-ajiz anusiyam, tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, as-safar. Ini juga uzur yang membolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka di siang Ramadan, dan wajib baginya untuk mengqadha di hari-hari yang lain sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-haidu wan nifas. Haid dan nifas, keduanya juga merupakan uzur. Ia membolehkan wanita yang haid dan nifas berbuka di siang Ramadan, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha di hari-hari yang lain sesuai dengan hari-hari yang telah dia tinggalkan. Fal mar'atu allati ataha al haid aw an nifas tuftiru fi ramadan wujuban. Wanita yang mengalami haid dan mengalami nifas, maka dia berbuka di siang Ramadan secara wajib. Artinya wajib berbuka. Wa yuhramu 'alaiha shaum, bahkan haram bagi wanita yang haid dan nifas untuk berpuasa. Hukumnya haram berpuasa ketika haid atau ketika nifas. Walau shomat lam yasihha minha, kalau dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Bahkan jika dia sengaja maka dia berdosa karena melakukan perkara yang haram. Haram hukumnya berpuasa ketika haid atau ketika nifas. Apa dalilnya? Li hadis Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah jika wanita haid dia tidak sholat dan tidak puasa, dan yang demikian itulah yang dinamakan dengan wanita itu kurang agamanya. Seorang wanita nakisu aqlin wa din, kurang akalnya dan kurang agamanya. Nah, persaksian wanita, satu orang wanita itu sebanding dengan setengah pria. Sehingga naam, apabila di situ ada membutuhkan saksi satu, jika saksinya wanita harus dua. Kalau laki-laki cukup satu, kalau perempuan yang menjadi saksi harus dua orang. Nah, seperti dalam saksi jinayah. Sehingga dikatakan wanita kurang akalnya. Dan dikatakan naqisuddin, kurang agamanya. Kenapa? Karena seorang wanita jika dia haid atau jika dia nifas, dia tidak sholat dan tidak puasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini mujma'un alaih. Ijma', selain dalil hadis ini juga dalil ijma'. Ijma', kaum muslimin sepakat bahwasannya wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak berpuasa. Dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Wa yajibu alaihim alqadha, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasanya. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, dalilnya adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Dahulu kami juga mengalami yang demikian, mengalami haid. Dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, ini menunjukkan bahwasannya wanita yang haid dia tidak berpuasa di siang Ramadan dan wajib mengqadha di luar Ramadan. Kemudian bagaimana jika seorang wanita dia haid dan suci di siang Ramadan? Apakah dia wajib menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa yang lain? Naam, adh-dhahir la yalzamuhal imsak. Dia tidak wajib untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Artinya dia boleh melanjutkan bukanya, artinya boleh makan dan minum, ya, walaupun telah suci, ya, karena dia suci di pertengahan siang. Kemudian ar-rabi' yang keempat dari udzur-udzur yang membolehkan berbuka di siang Ramadan. Al-hamlu war-radha', hamil dan menyusui. Ini juga termasuk udzur-udzur yang membolehkan wanita untuk berbuka di siang Ramadan. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an, maka seorang wanita jika dia hamil atau dia menyusui, wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababi shaum, dan dia khawatir terhadap dirinya atau mengkhawatirkan kesehatan anaknya karena sebab puasa, jazalah al-fitr, maka boleh baginya berbuka. Baik mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan bayinya, boleh bagi dia untuk berbuka. Lima rawahu Anasun radhiyallahu ta'ala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a 'anil musafiri syatr as-salah was-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan bagi seorang musafir setengah sholat, sehingga seorang musafir dia mengqasar sholatnya ketika safar. Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan setengah sholat kepada seorang musafir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan puasa bagi seorang musafir. Artinya menggugurkan kewajiban ada. Ada itu adalah melakukan ibadah di waktu itu, pada waktunya, itu namanya adaan. Nah, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban untuk mengqadha. Ada adaan, ada qadhaan. Kalau adaan itu melakukan ibadah di waktu tersebut, pada waktunya. Kalau qadhaan itu melaksanakan ibadah tersebut di waktu yang lain atau di luar waktunya, sehingga yang dinamakan qadhaan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban ada puasa kepada seorang musafir. Dan juga Allah menggugurkan kewajiban setengah sholat kepada seorang musafir, sehingga dia mengqasar sholatnya di waktu safar. Wa 'anil hubla wal murdi as-shaum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban ada menunaikan puasa di pada waktunya, yaitu di Ramadan, dari seorang yang hamil dan seorang yang menyusui. Itu dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Yang menjadi syahid dalam hadis ini adalah wa anil hubla wal murdi as-saum. Allah menggugurkan kewajiban menunaikan puasa pada waktunya bagi seorang wanita yang hamil dan seorang wanita yang menyusui. Tetapi Allah tidak menggugurkan kewajiban qadha. Tidak menggugurkan kewajiban qadha puasa dari wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya. Kemudian wa taqdil hamilu wal murdi'u makanal ayyam allati aftarataha. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, dia mengqadha puasanya selama hari-hari yang dia berbuka padanya. Wa dzalika in khafata 'ala nafsayhima. Dan yang demikian itu apabila wanita yang hamil atau wanita yang menyusui tersebut mengkhawatirkan dirinya sendiri. Jika mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka cukup untuk mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Fa in khafatil hamilu ma'a dzalika 'ala jininha aw al murdi'u 'ala radi'ihima Adapun jika wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, dia mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, mengkhawatirkan seorang yang hamil, dia mengkhawatirkan janinnya dan dirinya sendiri, mengkhawatirkan dirinya sendiri dan janinnya, karena sebab puasa. Wanita yang menyusui dia juga mengkhawatirkan dirinya sendiri dan mengkhawatirkan bayi yang disusuinya jika dia berpuasa. Maka jika mengkhawatirkan kedua-duanya, dirinya sendiri dan anaknya atau janinnya, at'amat ma'al qada'i an kulli yaumin miskinan, maka disertai qada juga membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Liqaul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalilnya riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, wal murdi'u wal hubla idza khafata ala auladihi ma aftarata wa at'amata. Seorang yang menyusui, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, apabila mengkhawatirkan anak-anaknya, maka aftarata, keduanya berbuka, wa at'amata, dan membayar fidyah. Nah, jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, maka wajib untuk mengqadha dan juga membayar fidyah. Riwayat ucapan Abdullah bin Abbas tadi dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan isnadnya sahih. Masalah yang terakhir yaitu tentang wanita yang hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya dan anaknya atau dirinya dan janinnya, apakah dia wajib mengqadha dan membayar fidyah atau hanya cukup membayar qadha dan tidak wajib membayar fidyah? Ikhtalafu, para ulama berselisih. Nah, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan wajib mengqadha dan bayar fidyah, ya, jika mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya atau mengkhawatirkan dirinya sendiri dan janinnya. Dan ini pendapat yang dipilih dalam buku ini, ya. Bahwasanya wajib bayar qadha dan na'am membayar fidyah. Kemudian sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat cukup membayar qadha saja, cukup mengqadha puasanya saja, dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Tidak wajib membayar fidyah, memberi makan seorang miskin setiap harinya. Nah, wa hadza huwa shawab, dan yang pendapat yang kedua ini yang benar, ya, pendapat yang kuat, ya, yaitu hanya wajib mengqadha puasanya dan tidak wajib membayar fidyah. Yang demikian karena wanita yang hamil dan menyusui, ya, dia diperbolehkan berbuka karena uzur. Karena uzur yang muncul. Ya. Uzur yang muncul, kalau hamil maka kehamilan. Kalau menyusui maka naam kegiatan menyusui. Ya. Diperbolehkan berbuka karena uzur yang muncul. Uzurun tari'un. Uzur yang muncul. Ya. Maka ini kondisinya seperti orang yang sakit. Ya. Kondisinya seperti orang yang sakit. Orang yang sakit dia boleh berbuka di siang Ramadan. Kenapa? Karena ada uzur yang muncul, yaitu sakit. Sehingga dia boleh berbuka di siang Ramadan. Ketika telah hilang uzurnya, maka dia wajib berpuasa. Ya. Dan ketika dia tidak berpuasa di waktu sakit, wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Maka demikian pula wanita yang hamil dan yang menyusui. Tidak wajib bayar fidyah, hanya wajib mengqadha puasanya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Bahwasanya wanita yang hamil dan wanita yang menyusui jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, mengkhawatirkan kedua-duanya, cukup membayar qadha atau mengqadha puasanya di hari-hari yang lain dan tidak wajib membayar fidyah. Adapun ucapan Abdullah bin Abbas bahwasanya wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, nah maka dia berbuka dan memberi makan, ya, maka yahtamal, ya. Naam dimungkinkan beliau mengatakan ini hanya sekedar sunnah, ya. Tidak mengarah kepada wajib, ya. Tidak mengarah kepada wajib. Nah, ini demikian karena para sahabat yang lain menyelisihi. Nah, ya. Taib. Sehingga dimungkinkan beliau mengatakan at'amata, keduanya membayar fidyah. Ini adalah anjuran atau sunnah, ya. Naam, atau disukai, bukan mengarah kepada wajib. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga naam pendapat yang kuat insyaallah bagi wanita yang hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya sendiri dan anaknya atau janinnya hanya wajib mengqadha puasa dan tidak wajib membayar fidyah. Baik. Kemudian fatalakhasa min dzalik, maka kesimpulan dari penjelasan di atas, ya, dari udzur-udzur yang membolehkan seorang berbuka di siang Ramadan, annal asbabal mubihata lil fitr arba'atun. Bahwasannya sebab-sebab yang membolehkan seorang berbuka itu ada empat. As-safaru, safar, wal-marodu, sakit, wal-haidu wal-nifas, haid dan nifas, wal-khawfu minal halak, dan orang yang mengkhawatirkan binasa. Orang yang mengkhawatirkan dirinya binasa. Naam, kama fil hamil wal murdi, sebagaimana pada kondisi wanita yang hamil dan yang menyusui. Demikian pula naam seperti kondisi seorang kabirah, ya, seorang kabir atau kabirah, seorang yang sudah lanjut usia. Nah, yang jika memaksakan diri berpuasa, dia akan mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Inilah uzur-uzur yang membolehkan seorang berbuka di siang Ramadan. Safar, sakit, haid dan nifas, ya. Hamil dan menyusui, kemudian usia yang lanjut atau nah, ketidakmampuan untuk berpuasa. Demikian pula masuk dalam kategori al-khawfu minal halak, orang yang mengkhawatirkan dirinya binasa, adalah orang yang mengalami haus yang sangat atau mengalami lapar yang sangat, yang jika dia tidak berbuka maka dia akan binasa. Nah, maka dia akan binasa, mungkin meninggal dunia atau yang semisalnya. Orang yang seperti ini, yang sangat lapar atau sangat haus, ya, dan dia mengkhawatirkan dirinya, ya, akan binasa. Nah, orang yang kondisinya seperti ini, lazimahul fitr, dia wajib berbuka. Ya. Dia harus berbuka. Walaupun dia itu orang yang sehat, ya, dan walaupun dia itu orang yang mukim, bukan musafir. Tapi ketika dia mengalami kondisi yang kritis seperti ini, sangat haus, ya, sangat lapar atau sangat lapar, maka dia boleh berbuka di siang Ramadan, walaupun dia sehat dan dia mukim. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyayangi kalian. Nah, ini dalil enggak boleh kita membinasakan diri sendiri, membunuh diri sendiri. Dan juga ayat yang lain, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," dan janganlah kalian mencampakkan diri-diri kalian kepada tahlukah, kebinasaan. Ini pun larangan mencampakkan diri kepada kebinasaan. Nah, sehingga dia harus berbuka, ya, orang yang seperti tadi harus berbuka dan hanya wajib membayar qadha, ya, atau mengqadha puasanya di hari-hari yang lain. Bisa saja orang lupa enggak sahur, bisa. Nah. Ya. Yeah. Sudah mau dekat-dekat maghrib, sudah terkapar dia, ya. Yeah. Nah. Maka boleh baginya untuk berbuka, bahkan wajib berbuka baginya karena Allah melarang untuk mencampakkan diri kepada kebinasaan. Dan dia wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Selesai dari al-a'dzar al-mubihatu lil fitr fi Ramadan. Selesai dari pembahasan uzur-uzur yang membolehkan berbuka di siang Ramadan. Lanjut. Kita lanjut pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, mufattiratus shaim, pembatal-pembatal puasa. Wahiy al-asya'u allati tufsidu 'ala shaimi shaumahu wa tufattiruh. Pembatal-pembatal puasa adalah perkara-perkara yang merusak puasa orang yang berpuasa, ya. Nah. Wa tufattiruh, dan membatalkan puasanya. Wa yaftiru shaimu bi fi'li ahadil umuri taliyah. Dan seorang yang berpuasa dia batal puasanya karena melakukan salah satu perkara-perkara berikut ini. Al-awwal, yang pertama. Al-aklu aw syurbu 'amdan, makan dan minum secara sengaja. liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Dan makanlah serta minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya adalah fajar. Itu makan dan minumlah sampai jelas terbitnya fajar. Sampai terbit fajar, tanda masuk waktu sholat subuh. Summa atimu siyama ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai al-lail, sampai malam. Dan awal malam adalah dengan tenggelamnya matahari. Faqad bayyanatil ayah annahu la yubahu lisaimil aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta lail ay ghurubi syams. Maka ayat ini telah menjelaskan bahwa orang yang berpuasa tidak diperbolehkan untuk makan dan minum setelah terbitnya fajar, tanda masuk waktu sholat subuh. Sampai kapan? Hatta lail, sampai malam. Yaitu ghurubi syams, sampai matahari tenggelam. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Adapun orang yang makan atau minum secara atau karena lupa, adapun orang yang makan dan minum karena lupa, tidak sengaja, karena lupa, fasiyamuhu sahih, maka puasanya sah. Tentunya jika dia apa? Jika dia na'am berhenti dari makan dan minumnya ketika ingat. Makan, minum ketika puasa. Ketika ingat, wajib berhenti. Tidak boleh meneruskan. Kalau dia sudah ingat, tapi masih terus, tanggung misalnya, maka batalas siyamu, batal puasanya. Jika dia telah ingat, telah sadar, kemudian masih melanjutkan, maka batal puasanya. Adapun yang murni lupa, fasiyamuhu sahih, maka puasanya sah jika dia melanjutkan. Sudah habis 3 piring baru ingat, nah, misalkan, maka dia lanjutkan puasanya, maka sah puasanya. Wajibu alaihil imsak idza tadzakkara. Dan wajib baginya untuk menahan diri dari makan dan minum jika dia ingat atau sadar. Au dzakara annahu shaim, au dzukira annahu shaim, atau ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan kamu sedang puasa. Ketika diingatkan langsung berhenti. Nah, kemudian dia melanjutkan puasanya, maka sah puasanya. Walaupun tadi sudah makan atau minum. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, kemudian dia makan dan minum karena lupa, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan kepadanya dan memberikan minum kepadanya. Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian apakah wajib bagi orang yang melihat saudaranya makan dan minum ketika berpuasa, apakah wajib saudaranya yang melihat untuk menegur? Baik, al-jawab, hendaknya saudaranya yang melihat Naam, dia yang sedang berpuasa, makan dan minum, hendaknya menegurnya atau mengingatkannya, dan tidak membiarkan makan dan minum ketika berpuasa. Berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah rubah dengan tangannya. Fa ilam yastati' fabilisanih. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Masih tahu. Wa ilam yastati' fabiqalbih. Dan kalau dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Nah. Wa dzalika adaful iman. Dan yang demikian itu adalah naam, selemah lemah iman. Baik. Maka wajib untuk mengingkari kemungkaran. Ketika orang tidak puasa di siang Ramadan, ini adalah suatu kemungkaran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian bertolong-menolong dalam kejahatan dan dosa. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasannya naam, orang yang melihat saudaranya melakukan pembatal puasa, melakukan makan dan minum, ya, hendaknya dia mengingatkan, ya, dan tidak membiarkannya, ya. Nah, jangan sengaja biarkan dulu sampai habis, ya, misalkan, ya, segera diingatkan. Kemudian kita selesaikan. Wa yafsudu shaum bis-su'ud. Dan puasa akan rusak dengan sebab sa'ud. Apa itu sa'ud? Dijelaskan di sini, sa'ud itu adalah daun yusabbu fil anf. Dawaun yusabbu fil anf, obat yang diteteskan di hidung. Ini sa'ud. Nah, obat yang diteteskan di hidung. Disebutkan di sini pemakaian obat yang ditetes di hidung itu akan membatalkan puasa. Wa bi kulli ma yasilu ilal jawf. Dan juga puasa akan batal dengan semua perkara yang menjadikan benda sampai ke perutnya. Walau min ghairil fam, walaupun bukan dari jalan mulut. Mimma huwa fi hukmil akli wa syurbi kal ibril mughadhdhiyah. Dari perkara-perkara yang hukumnya itu sama dengan makan dan minum, atau sebagai pengganti makan dan minum, seperti suntikan yang bernutrisi atau berenergi, ya, yang bisa menggantikan makan dan minum, ya. Maka yang seperti ini membatalkan puasanya. Nah, walaupun bukan makan dari mulutnya, tetapi makan lewat suntikan. Suntik biar kuat. Lain halnya ketika suntikan tersebut adalah suntikan obat, murni obat, ya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa ketika suntikannya murni obat. Tapi ketika suntikannya adalah nutrisi atau yang berenergi atau yang semisalnya, nam yang bisa menggantikan makan dan minum, maka ini membatalkan puasa. Taib, sehingga puasa batal dengan semua perkara atau karena semua perkara yang sampai ke perutnya, walaupun bukan dari jalan mulutnya. Dari perkara-perkara yang hukumnya itu seperti makan dan minum atau sebagai pengganti makan dan minum. Taib, kemudian adapun masalah sa'ud tadi, ya, masalah obat yang diteteskan di hidung, ya. Nah, di dalam buku ini dipilih pendapat yang membatalkan, membatalkan puasa dengan obat tetes hidung. Nah, dan di sana ada pendapat yang lain, ya. Dan ini pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang rajih, bahwasannya sekedar sa'ud, ya, sekedar tetes hidung, dia tidak membatalkan puasa kecuali jika tetesan tersebut sampai ke tenggorokannya. Karena tetesan tidak semuanya sampai ke tenggorokan. Ada yang mungkin hanya sampai di hidungnya, ya. Nah, sehingga ar-rajih, pendapat yang kuat insyaallah, tetes hidung, obat tetes hidung ini tidak membatalkan puasa kecuali jika tetesan tersebut sampai ke tenggorokannya. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala dan juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Laqit Ibn Sabirah. Hadis Laqit bin Sabirah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman." Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyak, ya. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Bersungguh-sungguhlah kalian ketika istinsyak, ya. Itu masukkan air ke hidung. Bersungguh-sungguhlah, illa, kecuali kalian dalam keadaan puasa. Maka jangan berlebihan ketika istinsyak, ketika dia puasa. Artinya apa? Dia tetap memasukkan air ke hidungnya, tetap istinsyak ketika berwudu, walaupun dia sedang puasa, tetapi tidak bersungguh-sungguh, ya, seperti ketika dia tidak berpuasa. Nah, ketika dia berpuasa, maka dia tidak bersungguh-sungguh, cukup memasukkan air ke dalam hidungnya, ya, nyedotnya pelan-pelan, ya. Nah. Atau menghirupnya, ya, menghirupnya pelan-pelan. Taib. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian jika dia beristinsyak, ya, dia niatnya enggak bersungguh-sungguh, ya, pelan-pelan. Qadarullah, ya. Nah, ternyata keselak lah atau apa bahasanya, keselak. Tersedak, ya. Nah, ternyata terlalu kuat ternyata. Ya. Padahal dia sudah memperkirakan ini pelan ini, tapi ternyata kuat juga. Ya, sehingga masuklah air ke tenggorokannya. Nah, apakah membatalkan puasa? Naam. La, ya, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak menyengaja, ya. Karena dia tidak sengaja. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni perkara-perkara yang dilakukan secara tidak sengaja. Baik, sekarang jika seseorang dia memakan benda-benda padat, bukan makanan, ya, makan besi misalkan, al-muhim yang dia makan bukan makanan, apakah membatalkan puasa? Taib. Al-jawab, na'am, membatalkan puasa, ya, li umumil adillah, karena keumuman dalil. Nah, karena keumuman dalil, walaupun itu bukan makanan. Nah, misalkan makan tanah, ya, atau makan apalah, ya, bukan makanan. Tetap membatalkan puasa. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, selesai dari nomor yang pertama tentang pembatal-pembatal puasa, yaitu makan atau minum. Nah. Sehingga dengan pendapat tadi, walaupun bukan makanan itu akan membatalkan puasa, maka fa'al hadza ad-dukhan, ya, rokok, ya, itu membatalkan puasa. Nah, walaupun itu bukan makanan, ya, apa ini asap, ya, nah, maka itu membatalkan puasa. Terus bagaimana seorang yang berada di jalanan, ya, yang di jalanan di situ banyak kendaraan yang mungkin keluar asapnya, atau ya ada di tempatnya lagi bakar-bakar apa, ya, sehingga dia harus mencium asapnya, nah, ya, atau pembuat roti yang dia bergelut dengan terigu, tepung dan lain sebagainya sehingga ada yang bertebaran dan otomatis ada yang terhirup, ya. Apakah membatalkan puasa? Hah? La, tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasanya. Nah. Baik. Karena yang demikian, ya, untuk menghindari yang seperti ini, nah, fihi masyaqqah, ada rasa berat, ya, untuk menghindari perkara-perkara yang seperti ini. Nah. Ya. Baik, apakah kita selama Ramadan enggak boleh safar? Atau enggak boleh ke jalan, ya. Ini masyaqqah, ya. Nah, sedangkan kita banyak keperluan. Nah. Sehingga sesuatu yang tidak bisa dihindari dan dia tidak sengaja, ya. Tidak sengaja asap mobil dicium-cium misalkan, ya. Kalau sengaja beda lagi. Nah, ya. Baik. Ataupun pembuat roti, ya, otomatis dia enggak menyengaja untuk menyium apa, memasukkan debu-debu yang berterbaran itu untuk menciumnya. Ya. Nah, melainkan ya dia biasa sedang buat roti, ya, hanya saja dia butuh bernafas dan tidak mungkin menghindari tebaran terigu dan seterusnya, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih banyak ya masail-masail tentang ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.